Bentar. Boleh baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi waliyus salihin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang kami muliakan, bertemu kembali kita pada saat ini yang dimana kita masih sehat, segar dan dapat melakukan kebaikan dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Kajian kita pada pertemuan ini adalah surah Ali Imran ayat yang ke-181. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Mengenai sebab turunnya ayat ini, Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun firman Allah yang berbunyi, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan menafkahkan hartanya jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Baqarah ayat 245. Maka Yahudi berkata, hai Muhammad, Tuhanmu fakir. Kenapa? Karena Tuhanmu mau berhutang kepada hamba-hambanya. Maka jawabannya begini, laqad sami Allah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Nah, jadi kita melihat di sini, inilah kebohongan dan kerancuan berpikir orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dua kerancuan dan dua kejahatan mereka. Mereka mengatakan Allah itu fakir. Mereka lah yang kaya. Dan selanjutnya, mereka membunuh para nabi-nabi dengan tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat. Ini ada satu hal yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Allah ingin mengajarkan adab kepada manusia. Yahudi ini tidak beradab kepada Allah. Semata-mata dia mengatakan Allah itu fakir, mereka kaya, walaupun pada kenyataannya terbalik. Allah sudah mengatakan apa? Pada hari ini zuku azabal hari, kalian rasakan akibat tidak beradabnya kepada Allah, azab yang sangat pedih yang membakar tubuh. Nah, pada ayat ini juga Allah menitik beratkan ada sistem pencatatan. Sanaktub, kami akan tuliskan. Nah, iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Juga ada pada ayat yang lain disebutkan, bacalah kitabmu, cukuplah darimu, dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Nah, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap segala sesuatu kami hitung dalam sebuah pembukuan yang jelas dan rapi, transparan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha menghitung. Perhitungannya di luar kemampuan akal dan kemajuan teknologi manusia. Maka oleh sebab itu, ya, bagi kita sebagai umat Islam, hendaklah mengimani akan hitungan amal ini, percaya kepada hari akhirat, dan yakinlah, innal birra albirru la yabla wal ismu la yunsa. Kebaikan tidak akan pernah lapuk, tetap akan dicatat oleh Allah. Demikian juga dosa tidak akan pernah dilupakan sampai dia diminta ampuni oleh pelakunya. Bertobat. Silakan Ustaz. Ustaz Hanafi, sangat menarik sekali ini. Ketika Allah berfirman, laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Ini kan kata-kata orang yang tidak betul-betul tidak pernah meyakini dari kekuasaan Allah yang Allah berikan ketika di dunia ini. Artinya apa? Sudah banyak diberikan peringatan oleh kaum Yahudi ini Allah berikan, tapi begitu saja tetap mereka itu disebabkan oleh kekufuran mereka, maka Allah akan tambahkan kekufuran itu kepada mereka. Mereka menyangka keberhasilan mereka itu adalah baik, tapi itu Allah ingin menambahkan dosa kepada mereka, sehingga mereka itu terus nanti ketika itulah Allah memberikan azabnya. Sedangkan di sini Allah berfirman dzuqu adzabal hariq, untuk menandakan bagaimana pembakaran itu terjadi sama mereka. Jadi bukan siksaannya, dibakar langsung begitu. Jadi ketika Allah berfirman itu, ini menandakan bahwasanya kaum Yahudi itu memang sombong mereka. Seakan-akan mereka lah mereka lah semuanya itu, dari mereka lah ahli kitab, mereka lah pelopor ilmu, mereka lah segalanya sumber dari sumur ilmu pengetahuan, narasumbernya dari mereka itu. Maka mereka mengatakan seperti itu, Allah itu fakir. Dari mana mereka mendapatkan perkataan seperti itu? Itulah mereka mengatakan kebohongan demi kebohongan. Dan jadi kalau seandainya mereka mengatakan seperti itu, bagaimana mereka mempercayai dengan Tuhan-Tuhan yang sebelumnya tadi, kan begitu? Ya, jadi menarik sekali itu, kita lihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yahudi ini juga masih perlu untuk kita renungi, karena mungkin Yahudi jauh dari sana. Tapi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat ini pun masih ada senyalemen-senyalemen, slogan seperti itu, Allah miskin dan kami kaya. Atau lebih tepat lagi, orang-orang yang terkait dengan kerja-kerja Allah ini, seperti ulama, mubalik, ustadz, kok ustadz miskin kali katanya. Jadi orang masih melihat status itu, bukan kenapa ini diucapkan, karena memang begitulah materialisme. Betul. Yahudi tadi, mereka melihat kesuksesan itu dari segi harta. Harta, keturunan, atau keindahan. Dan pada saat ini tubuh telah mencekoki umat Islam. Iya. Jadi memang betul sekali bahwa kalau misalnya tidak kaya, tidak layak hidup di dunia ini. Ustadz kalau miskin, gak usahlah ceramah tempat kami gitu. Tidak dianggap. Nah, tidak dianggap. Kenapa? Ngurus dunianya saja tidak bisa, kok cerita akhirat katanya. Nah, inilah. Kenapa? Karena memang pola materialisme itu begitu keras. Dunia ini hanya dilihat dari materi. Maka di sini Allah mengatakan innallahu faqiru wa nahnu aghnia, ini adalah sinyalemen yang sangat salah dan fatal. Maka sangkingan fatalnya ditulis. Hal yang penting karena dia ditulis. Kalau diucapkan saja mungkin biasa, tapi ketika dia sudah ditulis, sanak itu berarti katanya hal itu sangat menyakitkan. Inilah tambahan dari saya. Saya memikir begini Ustaz, di dalam Islam ini ada adab. Maka oleh sebab itu kepada umat Islam, belajarlah dengan ayat ini. Ketika Yahudi mengatakan Allah itu fakir dan kami kaya, itu hilang adabnya. Nah, maka oleh sebab itu kita harus beradab. Beradab kepada Allah. Artinya beradab apa? Sama manusia juga. Beradab kepada Allah dalam artian apa? Bahwasanya dia sopan kepada Allah. Dan berkata yang baik tentang Allah. Itu. Yang kedua, beradab tentang apa yang diturunkan Allah. Dengan Al-Quran. Jangan pula Al-Quran dijadikannya tempat duduknya. Jangan Al-Quran pula, maafnya sekarang, banyak orang jadikan Al-Quran sebagai pajangannya di depan pintunya. Supaya jangan masuk jin gitu. Ayat kursi. Ayat kursi dituliskan. Sebenarnya itu tidak perlu. Yang perlu bagaimana mengamalkan ayat kursi dalam kehidupan. Dan membacakannya di rumah kita. Kalau sudah kita membacakannya dengan ikhlas, dengan niat yang baik, dengan akidah yang kokoh, jin itu pun berterbangan semua. Jadi satu hal yang menarik beradab kepada Allah itu bagaimana dalam memperoleh harta. Beradablah kita sebagaimana Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta Nabi Sulaiman tuh enggak seberapa begitu luas dibandingkan gak harta kita. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi. Ini semua kalau bukan karena Allah, enggak ada apa-apanya Sulaiman. Jangan seperti Qarun. Haza uti bima bima ilmi indi. Ini ku dapat karena aku kan orang pintar. Inilah Qarun. Tapi apa akhir perjalanan Qarun dan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menjadi orang yang disuri tauladani sampai saat ini, dan Qarun dicaci maki. Maka tidak ada harta di muka bumi ini yang kita cari kita korek-korek kecuali harta Qarun. Makanya sampai sekarang ini orang-orang Yahudi itu meyakini bahwasanya harta Sulaiman itu berada di bawah tempat peribadatan kaum muslimin. Padahal sebenarnya harta Sulaiman itu yang benar apa? Beradab kepada Allah, itulah harta Sulaiman sebenarnya. Betul. Haza min fadli rabbi, itulah kekayaan Sulaiman sebenarnya. Innamal umam ma baqiyat, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Wa iza zahabat akhlaquhum zahabu. Zahabu. Ya, eksisnya umat-umat itu bila dia dikenal dengan akhlak yang baik, adabnya yang baik, bila hilang akhlaknya, musnahlah mereka. Walaupun harta melimpah. Walaupun harta melimpah luas. Jadi sebenarnya harta itu bukan barometer. Bukan. Sarana bukan sarana, tujuan. Tujuan. Iya. Jadi. Tapi bagi orang yang mengatakan harta itu barometer, maka Yahudi meyakini sekali kalau lah dapat harta Nabi Sulaiman itu, maka dunia ini dapat dibelinya. Oh. Itu menunjukkan apa? Bahwa nilai harta itunya sangat bernilai. Begitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, apa yang mereka ambil di privat itu lebih banyak dari apa yang sudah tersimpan mungkin. Iya, ya. Benar sekali. Iya. Itu ratusan ton satu tahun emas, iya, bisa dibawa sekali. Langsung aja. Iya. Tanpa melalui prosedur pemerintah Indonesia lagi. Iya, pokoknya laporan bagi fee keuntungan. Iya, begitu juga dengan Singapura, apa yang mereka ambil dari tiga pulau dari pasir putih sehingga bolong begitu, iya. Sebenarnya sudah cukup lah bagi Singapura untuk menghormati dan berbuat baik kepada Indonesia. Iya. Jadi kita melihat di sini itulah kapitalisme yang hanya melihat harta semata, ya. Tidak ada seperti Yahudi ini, tidak ada sopan santun, tidak ada etika. Ada akhlak kita kepada Allah. Ada adab ketika azan. Yeah. Ada adab ketika kita sholat dan sampai buang air besar pun punya adab orang Islam. Betul, ya. Dengan adab itulah kita mulia. Iya. Nah, sesama manusia jelas kita akan segan kepada orang yang beradab. Iya. Nah, maka di jalan-jalan itu disebutkan Anda sopan kami segan. Iya. Tapi kalau Anda tidak sopan, abatu melayang. Akhirnya kira bahasanya kan. Iya. Nah, maka di sini disebut wazuku azabal harik. Betul. Itu karena apa? Karena memang sudah tidak ada kesopanan. Tidak ada sopan. Nah, azabal harik lah yang akan menerpa dia. Tidak pantas diberi reward, tidak pantas diberi penghormatan, yang pantas diberi punish. Ya. Hukumannya, hukumannya langsung begitu ya. Berani sekali orang-orang Yahudi ini mengatakan innallaha faqir. Subhanallah. Nah, kalau kita kembalikan lagi, dia keberhasilan dia itu siapa? Siapa yang memberikannya? Lupa dia dengan firman Lupa Allah. Dengan firman Allah. Kami memuliakan Bani Israel. Iya. Kan begitu dalam ayat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tapi setelah Allah memberikan gitu, mereka mengatakan ini seakan-akan dari aku. Ini banyak tipe-tipe orang seperti ini, bukan orang Yahudi saja. Tidak bisa bersyukur, ya. Tidak bisa bersyukur. Iya. Ketika diberikan nikmat, halnya seperti cerita Korun tadi, sudah ada bentuk-bentuk cerita pada zaman dahulu itu yang sangat sesuai dengan itulah kisah-kisah Al-Quran mengkisahkan seperti itu. Iya. Tidak terlepas dari kehidupan kita yang dan sekarang. Dan saya yakin di dalam Taurat juga ada kisah itu. Iya. Cuman karena mereka sudah berpikir materialisme tadi, kisah-kisah yang mengagungkan nilai-nilai akhlak tercerabut semua. Iya, mereka keroba, mereka tukar. Sampai Nabi yang membawa dan mengembalikan kisah-kisah tentang akhlak tadi, mereka musuhi. Iya. Kenapa? Tak sejalan dengan pemikiran materialismenya. Jadi sebenarnya paham kebendaan ini dari dulu, bukan sekarang aja. Nah, maka kita melihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pesan yang tegas kepada umat Islam agar tetaplah menjaga nilai-nilai akhlak. Walaupun uang banyak, harta melimpah, tapi akhlak tetap juga akan menjadi sebuah acuan. Kita kalau datang ke sebuah negara yang bila masyarakatnya menghormati kita, menghormati ada adab, ada budaya, kita enak datang ke negara tersebut. Benar sekali. Tapi begitu nanti kita turun yang dicecari, dijal dengan pertanyaan seolah-olah kita itu orang yang sangat naif di permukaan bumi ini, seolah-olah mereka tidak mengatakan Anda tidak layak masuk negara kami, belum pun kita masuk ke airportnya kita sudah tidak sur lagi nih. Kalau bisa nggak usah, ini terakhir. Ini yang terakhir kali. Dan maafnya, banyak orang yang datang ke Amerika seperti itu sekarang. Iya. Saya tidak akan pernah masuk Amerika kalau seperti ini cara menyambut tamu. Makanya kita ini sebagai orang yang beriman mesti kita meyakini dengan firman Allah terakhir itu wazuku azabal harik. Artinya engkau harus tahu ini bahwasanya azab Allah itu membakar. Betul. Membakar itu seperti ini Ustaz Hanafi. Iya. Kalau kita menghidupkan korek api, tersentuh oleh kulit apinya itu, kita rasakan itu yang sedikit itu sudah sakit sama kita. Iya, betul. Apalagi kalau Allah mengatakan seluruh badan kita ini kena. Allah. Yang paling sakit dan lebih parah merasakan itu indera kita. Baik itu telinga, penciuman, alat-alat peraba, dan indera pengecap, semuanya itu akan merasakan sakit sekali gitu. Betul. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, menarik sekali apa yang sedang kita bicarakan ini, mudah-mudahan menjadi sebuah cerminan bagi kita bahwa hidup ini haruslah penuh dengan adab dan akhlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tim Safir Al-Azhar mengucapkan nasykurukum ala husni mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perlu untuk melihat ini lagi.